Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan segenap puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kesempatan untuk bisa berjumpa kembali dalam rangka mengkaji kitab Al-Aqidah Al-Islamiyah. Barakallahu fikum. Ikhwan fillah a'azzakumullah, pada malam hari ini insyaallah kita akan membaca soal yang ke-4 dari bab Asyirkul Akbar wa Anwa'u. As-su'alu rabi, ma hukmu du'ail amwati awil ghaibin? Apa hukum berdoa kepada orang yang telah mati atau orang yang tidak bisa kita lihat selain Allah Subhanahu wa taala? Al-jawab, du'auhum minasyirkil akbar. Berdoa kepada itu semua termasuk tindakan syirik besar. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, in tad'uhum, jika kalian berdoa kepada mereka, la yasma'u du'aakum, mereka tidak bisa mendengar doa kalian. Walau sami'u, dan seandainya mereka bisa mendengar, mastajabu lakum, mereka tidak bisa mengabulkan doa kalian. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum, bahkan pada hari kiamat nanti mereka akan mengingkari kesyirikan yang kalian lakukan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mamata, barang siapa yang mati, wa huwa yad'u min dunillahi nidda, dalam keadaan memiliki dosa, berdoa kepada tandingan selain Allah, dakhala an-nar, maka dia pasti akan masuk neraka. Rawahu al-Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari. An-nid as-syarif, an-nid artinya ialah tandingan atau sekutu. Taib, barakallahu fikum. Pembahasan kita yang pertama adalah tentang hukum berdoa dan macam-macamnya. Nah, doa atau berdoa ini memiliki macam-macam bentuk dan juga hukumnya berbeda-beda sesuai dengan macamnya. Baik. Macam yang pertama ialah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika yang dituju dalam doa ialah Allah subhanahu wa ta'ala, maka doa tersebut bernilai ibadah dan berpahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dan itu memang seharusnya demikian. Hal ini berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala rabbukum, dan berfirmanlah Rabb kalian. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku, aku akan mengabulkan doa kalian. Nah, kemudian yang kedua, doa kepada selain Allah, baik berdoa kepada orang yang telah mati ataupun berdoa kepada makhluk hidup yang gaib, yakni yang tidak bisa kita lihat atau yang jauh dari kita, maka hukumnya adalah asyirkul akbar, termasuk bentuk syirik besar, dikarenakan ibadah itu adalah doa itu ialah ibadah. Sementara beribadah kepada selain Allah termasuk apa ini? Kesyirikan. Barakallahu fikum. Adapun dalilnya disebutkan dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa may yad'u ma'allah ilahan akhar, para siapa yang berdoa kepada sesembahan yang lain di samping berdoa kepada Allah, la burhana lahu bih, dia tidak punya bukti yang kuat untuk melakukannya. Fa innama hisabu inda rabbih, maka hisabnya ada di sisi Rabb-nya. Innahu la yuflihul kafirun, sesungguhnya orang-orang kafir itu tidaklah beruntung. Di sini diakhiri la yuflihul kafirun, menunjukkan bahwa orang yang berdoa kepada selain Allah di samping berdoa kepada Allah juga sudah divonis apa ini? Kafir. Barakofir. Nah, sudah ada. Kemudian disebutkan dalilnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, man mata wa huwa yad'u min dunillahi nidda dakhala an-nar, para siapa yang mati dalam keadaan memiliki dosa berdoa kepada selain Allah berupa tandingan yang lain, maka dakhala an-nar, dia pasti masuk neraka. Nah, taib. Ini merupakan dalil bahwasanya berdoa kepada selain Allah, baik itu kepada orang yang telah mati atau kepada makhluk hidup yang gaib, yang tidak bisa kita lihat atau yang jauh dari kita, termasuk apa ini? Asyirkul akbar. Kalau mati belum sampai bertaubat, maka dia akan kekal di dalam neraka. Kemudian di dalam soal tadi menunjukkan sebab kenapa kita dilarang untuk berdoa kepada selain Allah. Sebab yang pertama, karena doa itu adalah bagian dari ibadah. Sedangkan ibadah itu adalah hak Allah. Maka tidak diperkenankan untuk dipersembahkan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sebab yang pertama. Sebab yang kedua, yang dimintai selain Allah dalam doanya itu, kalau dia mati atau benda mati tidak bisa mendengar doa. Jadi kita berdoa kepada sesuatu yang tidak bisa mendengar doa kita, sehingga percuma kita berdoa kepada mereka. Atau dia makhluk hidup yang gaib, mendengar apa yang disampaikan oleh sebagian orang dalam doanya. Tetapi mereka-mereka yang dimintai dalam doa ini tidak bisa mengabulkan permintaan dan permohonan orang yang berdoa kepada mereka. Nah, sehingga di samping termasuk asyrikul akbar, doa kita sia-sia. Doa kita apa ini? Sia-sia. Karena meminta kepada sesuatu yang tidak bisa mengabulkannya. Kalau ada yang bertanya, sebagian orang ada yang bilang, aku habis doa kepada orang yang telah mati di kuburan yang keramat, kemudian apa yang aku minta terkabul. Bagaimana jawabannya? Bahwa yang mengabulkan doanya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan orang yang mati itu. Kalau ditanya lagi, mengapa Allah mengabulkan doa orang itu? Jawabannya ialah, itu adalah istidraj. Allah Subhanahu wa Ta'ala membiarkan orang itu semakin larut dalam dosanya dan dibiarkan terombang-ambing dalam kesesatannya. Sehingga nanti ketika dia sampai menumpuk-numpuk dosanya dan mati dalam keadaan belum bertaubat, maka kekal di dalam neraka dan tinggal di adab itu saja. Barakallahu'alaikum. Jadi kalau ada orang yang memohon dalam doanya dalam keadaan cara berdoanya salah atau alamatnya tidak benar, artinya ditujukan kepada selain Allah, itu kadang-kadang doanya tidak terwujud, kadang-kadang terwujud. Kalau terwujud itu bukan berarti Allah meridhoi apa yang mereka lakukan, tetapi itu adalah istidraj. Allah Subhanahu wa Ta'ala membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan, bersenang-senang dulu, kemudian diadab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, taibarakum. Kita lanjutkan. As-su'alul khamis. Soal yang kelima. Halitu'a ibadah. Apakah doa itu termasuk ibadah? Al-jawab, naam. Ad-du'a'u ibadah. Doa termasuk ibadah. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabbmu telah berfirman, berdoalah kepadaku, aku akan mengabulkan doa kalian. Innal ladina yastakbiruna an ibadati. Sesungguhnya orang yang sombong dari beribadah kepadaku, yakni dari berdoa kepadaku, sayadkhuluna jahannama dakhirin, mereka akan masuk dalam neraka jahannam dalam keadaan rendah dan hina. Ibadati aitu ai. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-du'a'u wal ibadah. Doa itu ialah ibadah. Rawahu At-Tirmidzi wa qala hasan sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan beliau berkata hadis ini hasan sahih. Taib. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa berdoa itu termasuk jenis ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun perlu diketahui bahwa istilah ad-du'a di dalam agama terbagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan du'aul mas'alah. Yang dimaksud dengan du'aul mas'alah ialah talabul hajat, meminta kebutuhan. Jika doa yang dimaksud ini ialah meminta kebutuhan, dan yang diminta ialah Allah Subhanahu wa taala, maka bernilai ibadah. Sekarang ya Allah, aku memohon rezeki yang lapang, ilmu yang luas, dan yang semisalnya, maka ini disebut dengan du'aul mas'alah. Karena seorang hamba meminta kebutuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jika ini ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka termasuk jenis ibadah. Nah, karena pada saat berdoa tadi, seorang hamba merasa butuh kepada Allah, kemudian kembali kepada Allah dan meyakini bahwasanya Allah Maha Kuasa untuk mengabulkannya. Ini menunjukkan bahwasanya du'aul mas'alah yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala termasuk ibadah. Lalu bagaimana kalau du'aul mas'alah ini ditujukan kepada hamba? Maka dirinci, jika hamba yang dituju dalam du'aul mas'alah adalah orang yang telah mati atau makhluk gaib, ya semacam malaikat, jin, ya, atau orang yang jauh dari kita dan tidak bisa berkomunikasi dengan kita, maka itu termasuk asyirkul akbar, syirik besar. Kenapa dikatakan syirik besar? Karena pasti ada keyakinan dari orang yang berdoa tadi bahwa orang yang telah mati itu atau makhluk gaib tadi memiliki kemampuan untuk bisa mengabulkan doanya sekalipun mereka telah mati, sekalipun mereka dalam kondisi gaib. Nah, ini yang menyebabkan difonis asyirkul akbar. Namun jika du'aul mas'alah ini ditujukan kepada seorang hamba yang hadir, yang ada di depan kita dan bisa membantu untuk memenuhi kebutuhan kita, maka tidak apa-apa. Nah, seperti kita punya kakak, kakaknya kaya. Nah, kita dalam kondisi butuh modal, ya. Kak, aku minta uang untuk modal. Kakaknya bilang, butuh berapa? 50 juta saja. Nih, tak kasih. Termasuk du'aul mas'alah. Nah, dia meminta kebutuhannya kepada orang lain. Dan yang diminta itu ialah hadir dan juga mampu memenuhi apa ini? Permintaannya. Maka ini apa ini? Tidak apa-apa. Tidak masuk dalam bab asyirku. Ya, hanya saja dalam hal ini terkait dengan masalah boleh apa tidak minta-minta semacam itu, ya. Nah, mengurangi muru'ah apa tidak? Ini ada hubungan keluarga apa tidak itu? Semuanya terkait dengan masalah bab lain. Tidak ada sangkut pautnya dengan bab apa ini? kesyirikan. Barakallahu'alaikum. Ini kalau doanya adalah doaul mas'alah. Yang kedua disebut doaul ibadah. Doa yang mengandung makna ibadah kepada yang diminta. Jadi dia memohon sesuatu sambil melakukan ritual-ritual, ya, sambil melakukan apa ini, pemujian-pemujian tertentu. Nah, maka hal ini hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak boleh dilakukan kepada selain Allah secara mutlak. Baik kepada orang yang telah mati, ya enggak boleh kita menyembah kepada orang yang telah mati, enggak boleh. Itu doa ul ibadah. Dia memohon permintaan macam-macam kepada orang yang telah mati sambil nyembelih korban, sambil ngasih puji-pujian atau melakukan ritual yang lain di kuburannya, itu enggak boleh. Termasuk asyirkul akbar. Atau kepada makhluk gaib, kepada malaikat, kepada jin, kita meminta sesuatu kepada mereka sambil melakukan ibadah-ibadah tertentu, enggak boleh. Atau kepada orang yang masih hidup dan hadir di depan kita, kita memohon kepada mereka sesuatu sambil kita apa ini, sujud kepadanya, ya, atau melakukan ritual-ritual ibadah, maka ini termasuk asyirik. Khusus untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doaul ibadah hanya khusus untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala secara mutlak tanpa pengecualian. Tapi kalau doaul masalah tadi, maka harus dirinci. Harus dirinci. Itulah sebabnya disebutkan dalam hadis, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Maksudnya doa itu adalah inti daripada ibadah. Karena orang itu kalau meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diiringi dengan apa ini? Merendahkan diri. Diiringi dengan apa ini? Memuji-muji Allah. Diiringi dengan ritual-ritual ibadah yang dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar apa yang diminta dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya as-su'al sadis, soal yang keenam, hal yasma'ul amwatu du'a? Apa memang benar orang yang telah mati itu, apakah orang yang telah mati itu bisa mendengar doa? Apakah benar orang yang telah mati itu bisa mendengar doa? Al-jawab, la yasma'una du'a. Jawabannya, orang yang telah mati itu tidak bisa mendengar doa. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ma anta bimusmi'in man fil qubur. Dan engkau tidak bisa membuat orang yang sudah dikubur mendengar suaramu. Wa Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma qala. Dari Ibnu Umar semoga Allah meridhai keduanya, ia berkata, waqafan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala qalibi Badrin. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri di atas tempat korban perang Badar dari kalangan musyrikin. Qalib itu sumur yang dekat Badar, ya. Tempat di mana korban-korban kaum musyrikin dimasukkan dalam sumur itu. Ya. Faqala, maka Rasulullah bersabda di depan sumur itu, hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqa, wahai orang-orang musyrik, apakah kamu sekarang mendapatkan janji Allah Subhanahu wa taala, yakni diadab. Tsumma qala innahumul an yasma'un ma aqul. Kemudian Rasulullah bersabda kepada para sahabat yang melihat peristiwa itu, sungguh mereka orang-orang musyrik yang telah mati itu sekarang ini dibikin oleh Allah bisa mendengar apa yang aku ucapkan. Fadzukira li Aisyah, maka hadis itu disampaikan kepada Aisyah. Faqalat, maka Aisyah mengomentarinya, innama qalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam innahum al-an la ya'lamun annama kuntu aqulu lahum wal haq. Maksudnya Nabi SAW ialah sesungguhnya orang-orang musyrik sekarang sudah mengetahui sendiri bahwa apa yang aku ucapkan kepada mereka benar-benar menjadi kenyataan. Bukan berarti mereka mendengar, ya. Tsumma qara'at innaka la tusmi'ul mauta. Kemudian Aisyah membaca firman Allah yang artinya sesungguhnya engkau tidak bisa membuat orang mati bisa mendengar. Wa qala Qatadah rawil hadis, maka berkatalah Qatadah perawi hadis, ahyahumullahu hatta asma'ahum qawlahu taubiha wa tasghira wa nikmatan wa hasratan wa nadamatan. Allah Subhanahu wa taala saat itu menghidupkan kembali sebentar korban-korban musyrikin di perang Badar. Allah membuat mereka mendengar sabda Nabi dalam rangka menjelek-jelekkan mereka, mengecilkan mereka, menghukum mereka, merugikan mereka, dan membuat mereka semakin menyesal. Rawahul Bukhari di kitab Al-Maghazi, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab Al-Maghazi. Nah, bagaimana cara kita memahami hadis-hadis ini dan juga ayat tadi? Yang pertama, kita mengetahui dari ayat-ayat tadi bahwasanya orang yang telah mati itu tidak bisa baik mendengar. Tapi disebutkan dalam hadis tadi ada peristiwa Nabi bersabda kepada korban-korban musyrikin di perang Badar yang dimasukkan dalam sumur. Kemudian Rasulullah bersabda bahwasanya mereka sekarang mendengar apa yang aku ucapkan. Hati orang mati bisa apa ini? Mendengar. Bagaimana ini? Apakah hadis yang sahih semacam ini bertentangan dengan ayat-ayat tadi? Yustafadu minal hadis. Kita bisa mengambil faedah dari hadis tadi. Yang pertama, inna sama'a qatal musyrikin mu'akkad. Bidari di qawlihi sallallahu alaihi wasallam innahumul an yasma'un. Sesungguhnya orang-orang musyrik yang mati yang bisa mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi hanya bersifat sementara saja. Dengan dalil sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam innahumul an yasma'un. Sesungguhnya mereka sekarang ini dibikin bisa mendengar. Wa mafhumu ba'dal an la yasma'un. Berarti kalau kita pahami, setelah sekarang ya sudah enggak bisa mendengar lagi. Di annahu kama qala Qatadah rawil hadis, sebagaimana ucapan Qatadah perawi hadis, ahyahumullah hatta asma'ahum qawlahu taubiha wa tasghira ila akhirih. Allah menghidupkan mereka sementara supaya bisa mendengar sabda Nabi untuk menjelek-jelekkan mereka dan mengecilkan mereka. Baik. Asani, kesimpulannya kedua. Ingkaru Aisyah di riwayat Ibnu Umar, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yaqul yasma'un, bal qala innahumul an ya'lamun, mustadillatan bil ayah innaka la tusbil mauta. Aisyah radhiyallahu taala an mengingkari riwayat Ibnu Umar yang menyatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam nam tidaklah berkata yasma'un, tapi berkata innahumul an ya'lamun. Karena Aisyah berdalil dengan ayat innaka la tusmi'ul mauta, sesungguhnya engkau tidak bisa membuat orang mati mendengar. Atsalis wa yumkinu tawfiq baina riwayat Ibnu Umar wa Aisyah bima yadi. Cara mengkompromikan riwayat Ibnu Umar dan Aisyah sebagai berikut. Innal asla huwa adamu sama'il mauta. Pada asalnya orang yang mati itu tidak bisa mendengar. Kama sarafa bihi al-Qur'an, sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Walakinna Allah ahya qatal musyrikin mukjizatan li rasuli sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi Allah menghidupkan kembali untuk sementara korban-korban musyrikin perang Badar sebagai mukjizat bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hatta sami'u, sampai mereka mendengar sabda Nabi. Kama sarafa bidzalika Qatadah rawil hadis, sebagaimana yang dijelaskan oleh al-Imam Qatadah selaku perawi hadis. Wallahu a'lam. Jadi kesimpulannya, kalau ada yang bertanya, apakah orang yang telah mati itu bisa mendengar doa? Al-jawab yang pertama, bahwa orang yang telah mati itu tidak bisa mendengar doa. Ya. Oh, sebelum dikubur saja sudah enggak bisa apa-apa, ya. Sudah enggak bisa mendengar tangisan atau jeritan ataupun panggilan orang yang masih itu. Apalagi sudah dimasukkan dalam apa ini, liang lahat. Apalagi sudah ditimbun. Apalagi sudah apa ini, hancur. Nah, enggak bisa. Ini hukum asal semua. Tapi adapun peristiwa yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika perang Badar selesai, yakni beliau bersabda di hadapan korban-korban kaum musyrikin dan beliau mengatakan, mereka sekarang mendengar apa yang aku sampaikan. Itu khusus peristiwa itu dan bersifat sementara sebagai mukjizat untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, supaya beliau puas untuk menjelekkan musuh-musuh Allah dan Rasulnya tadi dan merendahkan mereka. Tapi itu cuma sementara. Setelah itu ya enggak mendengar lagi sebagaimana keumuman mayat-mayat yang lainnya. Kenapa permasalahan ini disampaikan dalam bab ini? Karena para pemuja kubur atau yang biasa diistilahkan dengan apa ini, kuburiyun, mereka beranggapan bahwasanya wali-wali atau bah-bah, bah Romo, yang telah mati dalam kuburan itu bisa mendengar permintaan dan permohonan para peziarah yang meminta kepada mereka. Nah, kalau di kalangan awam mereka, mungkin mereka bilang, ya katanya Pak Yai, gak apa-apa kok ya, mereka mendengar apa yang kita sampaikan. Kalau gak tahu, tanyakan sama Pak Yai gitu. Tapi kiai-kiai mereka yang bukan orang awam akan mencari dalil pembenaran. Di antara yang mereka pakai adalah peristiwa korban-korban musyrikin perang Badar yang mendengar sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika menjelek-jelekkan dan merendahkan mereka, kemudian dibawa untuk kasus yang bersifat umum. Mereka sudah tidak lagi melihat bagaimana Al-Quran yang jelas-jelas menyatakan, wa ma anta bimusmi'in man fil kubur. Engkau tidak bisa membuat orang yang sudah masuk kuburan bisa mendengar. Innaka la tusmi'ul mauta. Sesungguhnya engkau tidak bisa membuat orang yang mati itu mendengar. Itu sudah dilupakan. Nah itulah biasa ahlul ahwa wal bidah dalam mencari-cari dalil untuk pembenaran penyimpangan mereka. Padahal seharusnya mereka menerima dalil dari Al-Quran itu, juga menerima hadis tadi, dan kemudian apa ini, tidak mempertentangkannya. Oh, maksudnya pada asalnya tidak mendengar, tapi khusus peristiwa itu saja mereka mendengar, dan itu bukan diminta-minta, tapi untuk dijelek-jelekkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan itu menunjukkan mukjizat beliau sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu tidak mendengar lagi. Nah, barakallahu. Baik. Nah, jelas. Terbukti lagi tidak ada para sahabat yang kemudian ngomong kepada orang-orang musyrik yang tewas tadi, gimana, enak gak adabnya? Enggak. Karena mereka tahu setelah itu enggak mendengar lagi. Ya. Baik, kalau mereka enggak mau nerima dengan penjelasan semacam ini dan masih ngotot menggunakan dalil tadi, kita gunakan dalil tadi. Anggap saja orang mati bisa mendengar. Pertanyaannya, apakah kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat kemudian meminta-minta kepada orang yang telah mati? Barakallahu. Jawab, enggak. Berarti itu bukan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita balaki di dalam Al-Quran cukup jelas. Walau sami'u mastajabu lakum. Seandainya mereka itu betul-betul bisa mendengar, mereka tidak bisa mengabulkan doa kalian. Mau cari dalil mana lagi dia? Nah, dalilnya terbukti mujarab. Banyak peziarah yang kesini dalam keadaan sakit pulang sembuh. Bukan biiznillah, ya, biizni wali. Ini taib. Jadi sudah tidak menggunakan dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah, tapi dalilnya ialah khasiat nyata, ya, hasil ziarah kubur. Nah, jawabannya tadi itu adalah apa ini? Istidraj. Allah Subhanahu wa taala membiarkan mereka menikmati hasil kesyirikannya tadi dan melupakan mereka dari jalan yang benar, sehingga Allah akan mengadab mereka dengan adab yang sekeras-kerasnya dikarenakan mereka kembali melakukannya dan kembali melakukannya, sehingga dosa mereka semakin besar. Barakallahu. Dan kalau mati belum sampai taubat, maka mereka bisa kekal di neraka waliyatu billah. Baik, ini penting untuk disampaikan. Barakallahu. Banyak sekali kaum muslimin yang kurang memahami hal ini. Setelah disampaikan, paham. Ya sudah, tayyib, kami mengakui kalau mereka na'am tak bisa mendengar. Tayyib, mereka enggak bisa mengabulkan permintaan kami. Tayyib, ya, kami sama dengan Anda. Tapi kami tetap meminta pertolongan mereka supaya menyampaikan sederet permintaan kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka kami jadikan sebagai perantara saja. Sebagai wasilah. Ya seperti kalau kita langsung ke presiden itu susah tembus ke sana, ya kita menggunakan perantara orang dekat presiden biar kita bisa diterima dengan baik oleh presiden dan diterima apa saja keluhan kita dan bisa dibantu sama beliaunya. Sebagaimana kalau kepada Allah, nah kita ini banyak dosa, sementara wali-wali yang telah mati itu adalah orang-orang soleh yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala yang mustajab doanya. Sehingga kita ya seperti itu, kita menjadikan wali-wali tadi sebagai perantara untuk menyampaikan hajat-hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak minta sama wali-wali itu, enggak sama sepakat sama-sama, ya. Mereka itu enggak punya kemampuan apa-apa. Hanya perantara saja. Bagaimana jawabnya? Barakallahu'alaikum. Sama saja. Sami mawon. Nah. Loh kok bisa? Iya. Nah, kamu minta mereka sebagai perantara, ya namanya minta. Termasuk salah satu jenis haji. Berarti ada dua yang kamu minta. Yang pertama minta kepada wali itu, yang kedua minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah asyirku, kesyirikan. Nah. Jadi meminta mereka supaya menghadap Allah, meminta mereka supaya menyalurkan aspirasinya kepada Allah, ya juga minta. Nah. Terus apa? Sebut apa kalau enggak minta? Sama. Ya kan? Baik. Padahal mereka enggak mampu melaksanakannya, ya. Nah. Tapi tetap ngotot diyakini bisa melakukannya. Padahal enggak bisa. Nah. Barakofiku. Terus gimana, Mas? Ya sudah. Taubatlah dan tinggalkanlah. Langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah berjanji, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Kalian telah berfirman, berdoalah langsung kepadaku, astajib lakum. Aku akan mengabulkan doa kalian. Hemat transport. Enggak pakai nyewa bis. Ya enggak usah jauh-jauh, capek macam-macam, ya. Cukup di tempat kalian tinggal. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu Allah Subhanahu wa taala Naam, Zat yang Maha Kuasa sangat senang, sangat sayang kepada hambanya yang langsung memohon kepadanya. Dan bahkan Allah marah dan murka kepada orang yang sombong, tidak mau berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, barakofikum. Ini ikhwan abidin a'azakumullah, permasalahan yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga kesempatan malam hari ini menjadi kesempatan yang barokah, pertemuan yang barokah dan bermanfaat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari berbagai macam kesyirikan. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.